Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang begitu cerah dan begitu menyenangkan ini, kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita selalu mengharapkan bahwa duduknya kita bersama walaupun tidak dalam satu tempat ini, mudah-mudahan dapat mengundang berkah dan rahmat dari Allah, karena yang kita kaji adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan pengharapan yang besar bahwa apapun yang kita dengar, apapun yang kita bahas pada hari ini, itu semua akan mampu memberikan kita satu pemahaman baru, terlebih lagi satu kesadaran baru bagi kita, agar kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengkaji ayat 48 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuhu bit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala ummin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh berkat dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara dan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah terombang-ambing selama beberapa lama di tengah gelombang air yang begitu tinggi, ya, bahkan sudah bisa dikatakan lautan, karena memang banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh itu bahkan melampaui tingginya gunung. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya, betapa tingginya air tersebut. Setelah berapa lama, maka di dalam ayat 48 ini Allah memberikan satu informasi kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua, apa yang kemudian terjadi. Yang terjadi adalah bahwa kemudian Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk turun dari kapal karena air sudah menyusut, ya, tidak ada lagi air yang air banjir yang begitu hebat. Kapal sudah bisa mendarat. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk turun karena dalam jangka waktu yang sekian lama Nabi Nuh ternyata masih punya tugas untuk turun ke permukaan, untuk turun mendarat di tanah dan kemudian melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi yang menyampaikan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk memberikan kebaikan di dalam kehidupan ini. Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, keselamatan dari kami. Jadi perintah untuk turun ini adalah perintah untuk kembali bekerja. Sudah sekian lama beristirahat, sekian lama berada di atas kapal, maka sekarang saatnya untuk turun bekerja. Subhanallah, indah sekali gambaran dan bahasa Al-Quran ini. Artinya apa? Kita bisa membayangkan dari keterangan ayat ini bahwa kita sebagai umat Islam tetap diperintahkan untuk tampil menjadi pekerja-pekerja keras di dalam kehidupan ini. Setelah selesai salat, maka berpencarlah di atas permukaan bumi ini. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Sudah selesai salat Jumat, sudah kumpul, saling bersilaturahmi menghadap Allah, sudah itu selesai dari sisi hubungan seseorang kepada Allah. Berpencar di atas permukaan bumi ini, bekerja sebagaimana biasa, cari penghidupan, ya, carilah ridha Allah yang sebanyak-banyaknya, makmurkan kehidupan ini, itulah yang kemudian menjadi tugas kita semuanya. Sebagaimana yang terinspirasi dari keterangan kalam Allah ini dari surat ayat 48 dari surat Hud ini. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk terlalu lama di dalam salatnya sampai meninggalkan tugas-tugas dan kewajibannya. Silakan untuk memperpanjang salat, tapi itu pun pada waktu malam, di mana memang malam itu waktu kita berehat, dan salat itu juga adalah sebenarnya adalah untuk beristirahat, ya. Wujilat silia salatu qurratu ainili, dijadikan salat itu sebagai mata kesayanganku, kata Rasulullah. Arihna ya Bilal, kata Rasulullah ketika waktu salat sudah sampai, berikan kami kesempatan untuk beristirahat dengan cara melaksanakan salat ini, wahai Bilal. Perintah Rasulullah untuk menyuruh Bilal mengumandangkan azan. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan di dalam kehidupan. Salatlah dan bekerjalah. Di waktu siang, tunaikan salat pada waktunya sebisa mungkin untuk dilakukan, dan kemudian bekerja kembali seperti sedia kala. Karena dengan melaksanakan salat, berarti kita sudah melakukan kontak hubungan yang terbaik kepada Sang Maha Pencipta. Kita mengharapkan kekuatan dan kesehatan kita, sehingga akhirnya setelah itu segala aktivitas yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Dahlan yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, baiklah. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Adam al-Asghar. Kenapa dikatakan Adam al-Asghar? Adam yang paling kecil. Karena setelah kejadian air bah yang begitu hebatnya, semua yang ada di permukaan bumi lenyap. Begitulah menurut sejarahnya. Maka dikatakan Nabi Nuh ini adalah Adam yang paling kecil. Disebabkan apa? Disebabkan seluruh yang di muka bumi itu hancur kecuali yang berada di atas kapal itu. Makanya Allah berfirman, Qila ya Nuh ihbit bisalamin. Turunlah. Kata-kata habita ini adalah menunjukkan bahwasanya yang turun dari atas mau ke bawah seperti pesawat. Habitat. Artinya mendarat kalau pesawat. Kalau kapal adalah merapat ke dermaga. Begitulah Allah mengatakan bisalamin. Ketika kita mendengarkan bisalamin minna wa barakatin, ini adalah ucapan yang penuh rahmat yang Allah berikan kepada siapa? Tidak hanya kepada Nabi Nuh, yaitu kepada umat-umat mimman ma'aka, umat-umat yang berada, yang siapa saja bersamamu, dan umamun sanumatniuhum, dan umat-umat yang mana pada nantinya akan kami beri kesenangan. Maka dengan itulah Nabi Nuh diberikan keselamatan, rahmat dari Allah. Bisalamin minna wa barakatin. Tidakkah kita menginginkan kehidupan kita sehari-hari mendapatkan keselamatan? Karena kata-kata ihbit itu juga tentunya melalui proses yang mendalam. Proses yang mendalam sampai kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan kita selamat, Allah lah yang memberikan kita berkah dalam kehidupan ini. Karena kata-kata ihbit itu melalui proses. Kita lihat sajalah sebuah pesawat ingin mendarat. Tentunya dia akan berkoordinasi dengan pesawat dengan lapangan terbang yang ada di tempat atau di wilayah yang paling dekat, maka akan menanyakan koordinatnya dan lain-lain macam sebagainya, sehingga proses pendaratan itu terus berlanjut selesai dengan aman. Begitu juga kita di dalam menempuh kehidupan ini, semuanya proses itu mesti kita lalui. Kalau seandainya kita lalui itu betul-betul kita meyakini datangnya pertolongan itu dari Allah, maka itulah yang paling indah dalam kehidupan ini. Mungkin Ustaz Dahlan menambahkannya. Iya, terima kasih. Berkenaan dengan surat Hud ayat 48 ini, pada ayat ini Allah berbicara tentang orang-orang yang tersirat bersama Nuh alaihissalam, dan jumlah mereka sangat sedikit. Di antara mereka ada yang lupa, tapi Allah akan tetap memberikan kepada mereka nikmat dan kesenangan dunia, meskipun kelak mereka akan mendapat azab. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga salah satu tanda bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat ini menjelaskan bahwa salah satu ayat yang menjelaskan bahwa terkabulnya doa Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh berkat dari kami atasmu dan atas umat-umat atau orang-orang yang bersamamu, yaitu orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ya menampakkan, memberikan, mengabulkan doa kita. Maka jika kita meminta yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik. Buktinya Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun dari kapalnya dengan selamat sejahtera dan penuh berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang perlu yang saya tambahkan, dan perlu kita ketahui bahwa salah satu dari keturunan Nuh alaihissalam adalah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Begitu juga dengan kaum Samud, di mana Nabi Saleh alaihissalam diutus, dan kaum Nabi Lut. Mereka semua adalah kaum yang hatinya telah terserang penyakit lupa. Nah, demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Dahlan. Menarik sekali tadi masukan dari kedua narasumber kita. Sedikit mungkin penjelasan penutup dari keterangan ayat ini, bahwa di dalam keterangan akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanumatti'uhum sumayamassuhum minna azabun alim. Ini mungkin dapat menjadi satu perbandingan kepada kita, bukan bermaksud untuk mencari kambing hitam. Tapi di dalam ayat ini Allah menjelaskan akan ada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehidupannya itu secara lahiriah nampak lebih kaya dan lebih bahagia daripada kita. Coba perhatikan di sekitar kita, ternyata masyarakat Eropa yang berperadaban jauh lebih tinggi, yang memiliki kekayaan yang mungkin jauh lebih besar daripada negara-negara Muslim, ternyata mereka itu ingkar kepada Allah tapi hidupnya dalam keadaan menyenangkan. Ini jangan dipahami bahwa bukan berarti gara-gara agamalah yang membuat umat Islam itu menjadi terpuruk, tidak. Tetapi dengan satu catatan kepada kita, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kerja itu adalah merupakan tugas utama bagi setiap manusia. Kalau ingin hidup sukses, maka berusahalah. Kalau ingin mencapai kebahagiaan yang lebih baik lagi, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, maka kerahkan seluruh potensi dan energi yang kita miliki. Insyaallah, siapapun yang mau bekerja, maka akan memberikan hukum kausalitas kepada dirinya. Anda bekerja, Anda akan mendapat. Itu adalah hukum kausalitas Allah. Dan Allah akan memberikan yang jauh lebih baik lagi bagi orang-orang yang beriman, karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah jauh lebih menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang beriman dan berbuat lebih baik di dalam kehidupannya. Itu akan pasti mencapai kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada yang dicapai oleh orang lain. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.